بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب، segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, dimana kembali kita dimudahkan untuk bertemu dalam pertemuan kita ini. Dan insya Allah ini merupakan pertemuan terakhir dalam kitab Taharah. Insya Allah pekan depan kita sudah mulai masuk dalam pembahasan sholat. Dan dalam pembahasan terakhir kitab Taharah adalah tentang pasal tentang haid, dimana pada pekan yang lalu kita sudah singgung bahwa di antara yang terpenting untuk memahami permasalahan fikih yang terkait dengan haid adalah untuk memberikan pondasi yang kuat terhadap 8 kaedah besar dalam pembahasan haid. Apa aja? Yang pertama, tidak ada haid ketika hamil. Yang kedua, lebih dari 50 tahun juga gak ada haid. Yang ketiga, sebelum 9 tahun juga tidak terhitung sebagai haid. Kemudian yang keempat, paling sebentarnya 1 hari, 1 malam. Yang kelima, paling lamanya 15 hari. Yang keenam, paling banyaknya. Paling banyaknya apa kebanyakannya? Kebanyakannya, artinya kebanyakan wanita, kebanyakan perempuan itu haidnya itu selama 6 atau 7 hari. Waktu suci antara 2 siklus haid paling sedikitnya adalah 13 hari. Kalau paling lamanya, gak ada batasan paling lamanya. Kemudian yang diharamkan atas wanita yang haid adalah sholat dan puasa, dan wajib mengqadha puasanya. Jika bersetubuh diwajibkan untuk membayar kafarah sebanyak 1 dinar. Berapa gram emas? Berapa? 40 apa 4? 40 gram. Anda bilang 40 ya kemarin? Iya. Hah? Iya. 40? Oh, taib. Salah. Manusia namanya. Yang benar itu adalah sekitar 4 gram. Sekitar 4 gram, lebih dari 4 gram. Itu 4 komaan lah. Tapi bukan 40. Bukan 40. Itu 1 dinar. Baik. Sekarang tadi kita udah sebut tentang 8 kaidah besar tentang haid. Nah, Anda ingin menambahkan satu. Di mana dalam kaidah yang ke-9 bahwa ketika wanita itu sudah haid, maka yang paling dikedepankan itu adalah adat atau kebiasaannya. Ini adalah prioritas nomor 1. Prioritas nomor 1 yaitu mengedepankan adat atau kebiasaan haid. Yang kedua itu adalah kalau wanita itu tidak punya kebiasaan, artinya hari-harinya itu dia enggak tentu, maka yang prioritas nomor 2 itu adalah membedakan atau pembedaan jenis warna darah. Baru yang ketiga itu adalah memakai kebanyakan, yaitu sekitar 6 atau 7 hari. Apa sih nih Ustaz? Ini semua itu adalah ketika wanita itu sudah memiliki siklus haid, kan ada hari-harinya tuh. Maka ketika hari-harinya itu terjadi pada wanita haid, yang paling penting itu adalah dia harus tahu adatnya itu atau kebiasaannya itu berapa hari. Kebiasaannya itu berapa hari. Contoh misalnya kebiasaannya dia itu adalah 8 hari. Kebiasaan dia 8 hari. Kemudian datang 1 bulan, ternyata haidnya dia itu 10 hari. Artinya keluar darahnya itu selama 10 hari. Maka saat itu wanita dia harus memilih. Ini sebenarnya 8 atau 10. Karena ya biasanya sih 8. Cuma kebetulan untuk bulan ini kok keluarnya selama 10 hari. Maka kalau kayak begini balik lagi ke konsep di sini. Mana yang prioritas nomor 1? Kebiasaannya. Sehingga yang 10 ini tidak teranggap. Yang teranggap itu tetap 8, yang 2 harinya dia merupakan istihadhah. Darah kotor. Karena dia udah punya kebiasaan. Kalau yang masalah jenis warna atau pembedaan darah, maka contoh misalnya dia biasa haidnya itu 12 hari. Kemudian datang bulan ini dia haidnya itu adalah 16 hari. Afwan. Kalau tadi Anda bilang udah kebiasaan gitu ya. Salah, karena kalau udah kebiasaan berarti berapa yang terhitung? Yang dipakai adalah 12, 4-nya enggak kehitung. Tapi kalau misalnya wanita dia enggak punya kebiasaan, jadi dia enggak bisa balik ke sini. Enggak jelas gitu, tiap bulan beda-beda. Beda-beda, maka ternyata datang bulan ini datangnya itu 16 hari atau contoh lain, datangnya misalnya 17. Datang 17 hari, maka si wanita itu dia balik ke satu. Dia bilang, "Wah, saya enggak punya kebiasaan." Oh, kalau enggak punya kebiasaan berarti turun lagi ke prioritas nomor 2. Bisa enggak darahnya itu dibedain? Kalau misalnya bisa, ya kan kita harus jelaskan bahwa kalau misalnya darah haid itu dia lebih kehitam-hitaman dan juga tebal sifatnya. Kalau selain darah haid dia itu merah dan segar gitu ya. Maka dia balik ke 17 hari. Kira-kira di hari keberapa dia bisa membedakan darah tersebut? Ternyata dia ingat, oh anak ingat Ustaz, bisa dibedain ketika hari ke-9. Hari sampai hari ke-8 itu emang hitam tebal. Tapi kalau udah datang hari ke-9 dia udah berubah jadi merah segar. Maka kalau bisa dibedakan berarti berapa lama haidnya dia? 8 hari karena 9-nya udah ganti jenis. Jadi dia haidnya itu terhitung 8, sisanya itu merupakan istihadhah. Darah kotor. Kemudian yang berikutnya itu adalah prioritas ketiga. Prioritas ketiga ini wanita yang kebiasaan enggak punya, juga darahnya itu sama. Jadi dia tiap bulan kadang datang, kadang enggak. Kalau datang misalnya 10, besoknya 7, besok enggak datang, besoknya 8, besoknya 9, besok enggak datang, dia enggak punya kebiasaan, enggak jelas. Dan juga ternyata darahnya itu satu jenis. Darahnya itu satu jenis, yaitu darah hitam tebal. Dia enggak ada yang merah atau segar ini, dia enggak ada. Datanglah tiba satu saat, ternyata dia keluar darah selama 20 hari. Selama 20 hari. Dia balik ke prioritas nomor 1. Ya, saya enggak punya kebiasaan. Balik ke nomor 2, dia bilang juga, aduh warnanya sama Sat, gak bisa dibedain, semuanya hitam tebal. Maka dia langsung pukul rata, yaitu haidnya itu sebanyak 6 atau 7 hari. Boleh milih. Biasanya dia itu tanyain ke kerabat dekat dalam wanitanya, kakaknya, ibunya, mana yang lebih dekat. Kalau misalnya lebih dekat 7, berarti dia pilih 7. Kalau yang lebih dekat 6, maka dia pilih 6. Maka boleh milih, biasanya itu ditanyakan ke kerabat wanita. Jadi dari 20 hari ini, bagi orang wanita yang seperti ini, maka misalnya dia pilih 7 hari. 7 hari, maka sisanya itu adalah istihadhah. Ya kalau lebih dari 15 hari, udah pasti yang lebih dari 15 itu adalah istihadhah. Maka ini rentan waktu dalam permasalahan haid. Ya bisa dibilang kaedah yang ke-9. Baik, maka setelah itu kita harus tahu bahwa semua yang seperti ini, baik kebiasaan dalam siklus haidnya atau membedakan jenis warna ataupun kebanyakannya, maka ini adalah wanita yang sudah pengalaman dalam haid. Sudah pengalaman dalam haid. Makanya di sini kita akan bahas bagaimana dengan wanita yang haid untuk pertama kalinya. Untuk kali pertama. Dalam artian keluar darah untuk pertama kali. Ya kalau misalnya dia udah sering haidnya, maka dia pasti salah satu dari tiga. Ima dia punya kebiasaan. Kalau dia nggak punya kebiasaan, dia bisa membedakan jenis darahnya, mana yang darah haid, mana yang dari istihadhah, atau enggak, dia juga bisa langsung pukul rata, ya 6 atau 7 kali. Karena dia udah aman, yang baru pertama kali haid, inilah yang akan dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal-mubtada'ah, al-mubtada'ah yaitu yang pertama kali haid atau yang semisalnya. Tajlisu aqallah. Maka kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, bagi yang pertama kali keluar darah, maka dia itu duduk. Duduk ini istilah alusnya dalam apa? Dalam permasalahan haid, maksudnya itu adalah tidak sholat, tidak puasa. Tidak sholat, tidak puasa, tidak pula yang semisal. Yang semisal misalnya kayak tawaf. Dia juga gak melakukan tawaf, tidak berdiam di masjid, sebagaimana kita udah bahas tentang larangan-larangan bagi wanita haid. Maka bagi yang pertama kali keluar darah, maka apa yang dia lakukan, kata penulis di sini adalah dia duduk, yaitu gak sholat, gak puasa, dan semisalnya, selama berapa lama? Selama waktu tersedikitnya. Berapa lama waktu tersedikitnya? Satu hari satu malam. Jadi misalnya kita pakai nama, misalnya namanya itu Aisyah, umur 8 tahun keluar darah untuk pertama kali, ngapain dia? Hah? Duduk. Ini 8 tahun loh. Kalau haid itu berapa tahun? 9. Kalau baru 8 tahun, langsung dipastikan ini bukan haid. Gak pakai duduk, gak pakai apa, tetap sholat, tetap puasa. Jadi kalau misalnya Aisyah 8 tahun, tapi yang mau kita jadikan contoh itu adalah Aisyah udah lebih dari 9 tahun. Ternyata keluar darah, maka di sini dia duduk, tidak sholat, tidak puasa selama 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dia gak sholat, berhalangan, lagi dapat. Kalau misalnya bulan Ramadan, dia juga gak puasa. Setelah 1 hari 1 malam, besoknya dia mandi. Dia mandi junub. Mandi wajib. Dia mandi junub, mandi wajib. Setelah mandi wajib, maka dia sholat. Kalau misalnya puasa, dia juga puasa. Walaupun darahnya masih ngalir. Walaupun darahnya masih ngalir. Kenapa, Ustaz? Karena jaga-jaga. Jangan-jangan ini bukan haid. Baru pertama kali. Karena baru pertama kali, ya kita kan enggak tahu. Untuk dibilang kebiasaan, maka kebiasaan itu harus sebanyak 3 kali. Ya kalau baru pertama kali, ini enggak tahu nih, ini haid apa bukan? Jangan-jangan darah kotor. Ah ya udah deh, ambil aja minimumnya udah sehari semalam. Just in case kalau ini haid. Besoknya dia mandi junub. Setelah mandi junub, maka dia tetap sholat, tetap puasa. Kenapa? Karena jaga-jaga. Oh kalau haid kan udah tadi, waktu tersedikitnya. Sekarang, kalau tadi kan jangan-jangan haid, kalau sekarang jangan-jangan bukan haid. Berarti tetap sholat, tetap puasa, walaupun darahnya masih keluar. Sampai kapan? Sampai berhenti. Sampai berhenti. Setelah berhenti, dia mandi junub lagi. Dia mandi junub lagi, jangan-jangan kenapa? jangan-jangan haid beneran. Ya udah nggak apa-apa deh mandi junub lagi. Jangan-jangan haid beneran. Jadi jangan-jangannya ini banyak nih dalam wanita yang pertama kali keluar darah. Jadi yang pertama jangan-jangan haid. Ya kalau haid ya udah, yang paling sebentarnya aja. Besoknya dia mandi junub. Terus ngapain? Tetap sholat, tetap puasa. Kenapa? Ya jangan-jangan bukan haid. Ya kalau bukan haid gimana? Kan harus tetap sholat, tetap puasa. Tapi kalau udah berhenti total, maka dia balik lagi. Wah, jangan-jangan tadi haid beneran. Jadi mandi junub lagi, kemudian seperti normalnya. Seperti normalnya. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kita baca, "Tsumma taghtasilu." Jadi setelah satu hari satu malam dia duduk, kemudian mandi junub. Setelah mandi junub, fa illam tujawiz damuha aktsarahu. Kalau misalnya darahnya itu tidak lewat dari waktu terbanyak, waktu terbanyaknya itu kan 15 hari. Ya kan? Kalau misalnya enggak lewat dari 15 hari, maka dia mandi lagi. Mandi lagi. Kak. Ini mungkin mau dibahas nih, Bu. Dia berhenti gitu. Kalau udah berhenti artinya ini adalah siklus haid normal. Masalahnya di mana? Kalau ternyata berhentinya itu di hari ke-17. Kalau berhenti di hari ke-17, maka udah, wah ini udah istihadhah 2 hari lewat. Gitu. Jadi kemungkinan dia haid dan istihadhah sekaligus. Tapi yang pertama kali itu adalah kalau darahnya itu berhenti sebelum hari ke-15. Sehingga ini yang harus dilakukan oleh si wanita-wanita ini. Ini yang normal aja. Keluar, darahnya itu gak nyampe lewat dari 15 hari, kemudian berhenti. Ngapain dia? Maka hari pertama dia gak sholat, karena lagi dapet. Hari kedua dia mandi junub. Dia sholat, dia puasa. Walaupun masih ada darah, saat walaupun masih ada darah. Terus sampai kapan? Ya kalau misalnya sebelum 15 hari dia berhenti, alhamdulillah. Kalau udah berhenti ngapain ya? Kalau udah berhenti mandi junub lagi. Setelah mandi junub, habis itu udah. Jadi normal lagi. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, igta salat, dia mandi junub, aydan idang koto'a fa'in taqarrara thalatha. Maka yang kayak begini dilakukan sebanyak 3 kali. Berarti sebanyak 3 bulan. Sebanyak 3 bulan. Kalau misalnya 3 bulannya itu memang terulang, jadi misalnya ini bulan apa? Ini misalnya bulan ke-1. Bulan ke-1 si Aisyah ternyata keluar darahnya 9 hari. Kalau 9 hari berarti hari pertama enggak sholat, enggak puasa. Hari kedua mandi junub, tetap sholat, tetap puasa. Terus selama 9 hari berhenti mandi junub, selesai. Oke. Datang bulan berikutnya sama. 9 hari juga. Hari berikutnya juga sama, 9 hari juga. Maka kalau udah kayak begini, dia berarti telah memiliki prioritas yang nomor 1, yaitu kebiasaannya. Nanti yang di bulan ke-4 udah langsung dipukul rata bahwa bulan ini saya enggak sholat, enggak puasa sebanyak berapa hari? 9 hari. Karena ini sudah menjadi kebiasaannya dia. Apabila sudah berulang sebanyak 3 kali, maka itu dipastikan adalah haid. Kalau berulang 3 kali, maka dipastikan haid. Maksudnya dipastikan haid, yang ini kan hari pertama udah haid. Ya kan? Jadi setelah di bulan ke-4 dia tanya, wah berarti yang kemarin nih, yang di bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3 itu haid beneran. Udah gak pakai jangan-jangan lagi, gak pakai jangan-jangan lagi. Udah tahu itu udah pasti haid. Kalau udah pasti haid, maka dihitung. Kalau misalnya bulan Ramadan, berarti dia harus qadha. Kalau bulan Ramadan, berarti dia harus qadha. Kalau sholatnya ada yang kelewat, berarti dia juga harus sholat gak diqadha. Cuma puasa wajib. Jadi begitu. Bingung atau enggak? Insyaallah enggak ya. Yang ini gampang insyaallah. Jadi ini siklus haid normal. Ya kalau yang pertama 9 hari. Oke. besok 9 hari, besok 9 hari, maka yang berulang 3 kali, maka ini sudah menjadi kebiasaan. Enggak ada darah istihadhah, enggak ada darah yang lain, pokoknya cuma darah haid aja. Nah, barulah masuk ke jenis wanita yang pertama kali datang bulan untuk pertama kalinya, tapi keadaannya berbeda. Bagaimana keadaannya? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in aisat qablahu aw lam ya'ud fala. Yang sebelum ini, jadi kita masih ngomongin si Aisyah yang seperti ini. Ternyata hari bulan pertama dia 9 hari. Bulan kedua dia enggak dapat. Tidak datang. Tidak dapat gitu. Kalau enggak berulang, maka yang kemarin itu bukan haid. Kalau yang kemarin bukan haid, berarti dia cuma harus mengqadha satu hari satu malam. Sisanya alhamdulillah untung ana salat. Ya kan, untung ana puasa tuh. Coba kalau ana terusin enggak puasa, lumayan qadha 8 hari tambahan. Yang satu hari kan udah pasti, sisanya tambah 8. Alhamdulillah, untung ana disuruh sama abi ana tetap puasa, tetap sholat. Berarti dia nggak harus qadha. Kenapa? Kalau bulan kedua dia nggak dapat, berarti yang kemarin itu bukan haid. Alhamdulillah. Maka yang selanjutnya, wa in jawazahu fa mustahadhah. Tadi kan kita udah bilang, kalau ini berhentinya berapa? Berhentinya sebelum 15 hari. Sebelum 15 hari. Tapi kalau misalnya lewat, jadi misalnya bulan pertama dia darahnya keluar sampai 20 hari. Bulan pertama sampai 20 hari. Kalau kayak begini, maka dia harus tahu haidnya berapa lama, istihadhahnya berapa lama. Benar enggak? Iya, 20 hari. Otomatis yang lebih dari 15 berarti hari 16 sampai 20 ini istihadhah. Tapi kalau dari 1 sampai 15 ini istihadhahnya pas di hari keberapa ya? Apa di hari ke-7? Apa di hari ke-8? Apa ke-11? Dia harus tahu mana yang haid, mana yang istihadhah. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, dia duduk selama waktu bisa terbedakannya. Bisa terbedakannya. Jadi dia lihat, kalau misalnya di hari ke-7 darahnya itu udah, kan gini, si Aisyah ini kan baru pertama kali nih ya, baru pertama kali 20 hari. Maka hari pertama kan dia duduk, gak sholat, gak puasa, kemudian mandi junub, habis itu puasa, sholat, segala macam. Nanti selama sholat, selama ini dia perhatiin tuh jenis darahnya. Dia perhatiin ada perubahan apa enggak. Kalau ada perubahan, dicatat. Oh, ternyata ada perubahan di hari ke-7. Ada perubahan di hari ke-7. Ya udah, enggak apa-apa. Ini kan baru pertama kali, bulan pertama, maka terus tetap sholat. Sama kayak yang di sini. Tetap sholat, tetap puasa. Nanti datang bulan kedua, maka dia baru ingat bulan yang kemarin. Bulan yang kemarin darahnya itu berubah di hari ke-7. Kalau dia udah kayak tahu kayak begitu, maka dia duduknya itu bukan cuma satu hari satu malam, tapi langsung dipakai pengetahuannya pada bulan yang pertama. Faham gak nih? Contoh. Gak apa-apa, pelan-pelan. Si Maryam umur misalnya 12 tahun. Ternyata pada bulan pertama nih, pertama kali dia keluar darah haid. Ya kan? Hari pertamanya ngapain dia? Enggak puasa, enggak sholat, dia duduk. Hari kedua mandi junub. Setelah mandi junub, sholat dan puasa. Walaupun darahnya masih keluar, terus, ternyata pas hari ketujuh, dia bilang sama uminya, dia bilang, "Umi, ada berubah sedikit warna darahnya." Dia lihat ada perubahan. Ada perubahan. Terus kenapa kalau ada perubahan? Ya udah diingetin aja. Diingetin aja. Terus sampai misalnya hari ke-20 darahnya berhenti. Setelah darahnya berhenti dia ngapain? Mandi junub lagi. Setelah mandi junub, ya udah sholat puasa sebagaimana normalnya. Datang bulan tadi kan bulan pertama, datang bulan kedua si Maryam. Hari pertama dia ngapain? Dia duduk. Ini kan hari pertama dia duduk. Jadi hari pertama duduk. Hari kedua enggak. Dia udah tahu nih hari ketujuh. Jadi dia udah langsung dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 dia enggak sholat, enggak puasa. Hari ketujuh maka dia mandi junub. Terus darah yang keluar darah apa? Darah istihadhah. Kayak gitu. Taib. Jadi udah Aisyah udah, Maryam udah. Maka kita langsung balik lagi ke penulis rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Sampai mana tuh? Dia duduk selama waktu bisa terbedakannya. Bisa terbedakannya antara darah haid dengan darah selainnya pada bulan yang kedua. Bulan yang kedua begitu juga dengan bulan yang ketiga. Begitu juga pada bulan yang ketiga. Faham? Kalau ternyata misalnya di bulan yang keempat nih, bulan yang keempat ternyata berubah, yang harinya itu biasanya beda darahnya itu hari ketujuh, sekarang sampai hari ketujuh dia udah nggak ada perubahan, darahnya tetap darah haid. Hari ke-8 masih darah haid. Hari ke-9 masih darah haid. Hari ke-10 masih darah haid. Sampai hari ke-15 masih darah haid. Hari ke-16 masih darah haid. Taib, kalau kayak begitu gimana? Maka dia masih mengamalkan yang ini. Gitu. Cuman itu udah menjadi catatan dia lagi. Untuk apa? Kalau nanti udah berulang 3 kali, berarti kebiasaannya itu berubah. Karena ada nih wanita yang kebiasaannya itu berubah. Yang sekarang 8 hari, besok 10 hari, besoknya lagi, nantinya lagi berubah lagi jadi 6. Nah, untuk menentukan berubah kebiasaan harus berulang selama 3 kali. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa illa aqalla al-haidh. Nah, tinggal masalah yang terakhir. Misalnya si Salma. Salma umur 11 tahun. 11 tahun. Datang bulan pertama. Datang bulan pertama berarti sama kayak tadi ya. Hari pertama ngapain dia? Duduk. Hari kedua mandi junub, sholat, puasa. Terus ternyata haidnya itu, keluar darahnya itu sampai 20 hari. Bisa dibedain gak? Enggak, dari hari 1 sampai 20 warnanya tetap begitu-begitu aja. Setelah hari 20 berhenti, ngapain dia? Bukan dia waktu 15. Emang ada haid lebih dari 15? Tetap mandi junubnya ntar di 15. Karena lewat dari 15 berarti udah bukan haid lagi. Udah bukan haid lagi. Jadi nanti kayak gini, oh iya, ya emang banyak oh iyanya nanti. gitu. Tapi yang penting yang 8 tadi, nah itu harus dimutkinkan benar. Oke. Sampai 20 hari pokoknya darahnya warnanya satu. Warnanya tetap begitu-begitu aja. Oke, datang bulan kedua begini lagi. Sama lagi, kayak begini. Datang bulan ketiga sama lagi, begitu terus. Maka kalau yang kayak begini datang bulan keempat, maka orang udah tahu, oh iya, haid. Kenapa? Udah datang 3 kali berturut-turut. Berarti itu dia wanita haid. Kalau udah wanita haid, maka dia harus tanya, udah dihapus. Ada kebiasaan atau enggak? Enggak ada. Datang bulan sih iya, tapi waktu kebiasaannya berapa lama? Enggak ada. Terus berapa lama? 20 hari. Oh, kalau 20 hari udah mustahadhah. Itu berarti istihadhah. Bisa dibedain enggak? Dia juga bilang enggak bisa dibedain. Dari 1 sampai 15 rentan waktu haid darahnya begitu, dari 16 sampai 20 begitu juga, enggak bisa dibedain. Maka kalau yang kayak begini enggak bisa dibedain dan enggak punya kebiasaan, maka dia kembali ke prioritas ketiga. Ngapain? Berapa haidnya? 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terkait dengan wanita yang pertama kali haid, itu keadaannya seperti ini. Wadih, jelas? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ya Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa illa aqalla al-haydi hatta tatakarrara istihadatuha thumma ghalibahu. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, jika tidak bisa untuk dibedakan, maka dia duduk selama waktu haid yang paling sedikit sampai berulang istihadahnya. Tadi udah kita singgung ya, kalau baru pertama kali bulan pertama sehari, besoknya mandi, sholat, terus sebagaimana kita udah jelasin. Udah berulang 3 kali, datang bulan keempat, berapa lama dia harus gak sholat? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dia duduk selama waktu keumuman atau kebanyakan haid, yaitu 6 atau 7 hari. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mustahadhatun mu'tadah tuqaddimu 'adataha. Dan wanita yang mustahadhah, yang memiliki kebiasaan dalam siklus haidnya, maka dia kedepankan kebiasaannya. Tadi udah ana singgung ya. Jadi kayak contohnya Aisyah itu kan, dia kebiasaannya 9 hari. Ternyata pada bulan ini 20 hari. Kalau 20 hari istihadhah apa enggak? Istihadhah. Kalau udah istihadhah, maka pilihannya itu adalah yang dilakuin yang mana nih? Adat kebiasaan, atau dia lihat darahnya, pengen lihat ngebedain, atau kebanyakan, yaitu 6 atau 7 hari. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, tuqaddimu 'adataha. Maka yang dia kedepankan itu adalah kebiasaannya, yaitu 9 hari. Kata si Aisyah, enggak. Darahnya itu berubah pada hari ke-12, Bi. Hari ke-12 itu darahnya baru berubah. Maka kata penulis tetap yang dikedepankan itu bukan perubahannya kapan. Kalau udah punya kebiasaan, maka yang paling pertama ngambil prioritas itu adalah kebiasaannya. Lah tapi kan darahnya berubah 12, Bi. Dari 10, 11 itu bukannya haid. Enggak, sayang. Itu tetap istihadhah. Kayak begitu. Nih yang bapak-bapak, kalau punya nanti anak perempuan, kayak gitu, diajarin. Kalau misalnya istrinya gak ngerti, pasti dia biasanya kalau nanya, ya nanya uminya dulu kan. Gak mungkin dia langsung nanya sama abinya. Dia nanya sama uminya, kalau uminya udah nyerah, ya udah kita yang turun tangan. Gitu. Jadi kalau kayak begini mustahadhah, dan dia punya adat atau kebiasaan, maka yang didahulukan itu adalah kebiasaannya. Kalau nggak punya kebiasaan, barulah dia bilang yang di sini berubahnya 12. Oh, berarti yang istihadhahnya itu adalah hari ke-13 sampai hari ke-20. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa yalzamuha wa nahwaha ghuslul mahal wa asbuhu wal wudu'u li waqti kulli salatin in kharaja shay wa niyyatul istibahah wa haruma wat'uha illa ma akhafi zina. Maka sekarang kita masuk ke dalam pembahasan wanita yang istihadhah. Apa sih bedanya orang yang haid dengan orang yang istihadhah? Kalau haid enggak boleh salat, enggak boleh puasa. Tapi kalau orang yang istihadhah, dia boleh salat, boleh puasa. Udah Ustaz, ada juga nih tambahan-tambahannya. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, dia bilang, dan yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadhah dan semisalnya, yang semisal dengan istihadhah itu adalah orang yang enggak bisa nahan pipisnya. Kalau misalnya udah mau pipis atau misalnya mau afwan pup, itu enggak bisa ditahan. Jadi dia keluar terus. Kan istihadhah gitu ya. Keluarnya kan enggak bisa ditahan. Ya keluar aja, enggak bisa ditahan. Apa yang harus dilakukan sama dia? Maka yang pertama itu adalah mencuci kemaluannya. Jadi dicuci. Dicuci. Setelah dicuci, dia juga wajib untuk wa'asbuhu, untuk membalutnya. Membalut supaya jangan darahnya itu keluar-keluar. Baik. Karena itu najis. Setelah dibalut dan dia itu berwudu setiap waktu sholat jika keluar sesuatu. Jadi kalau misalnya dia keluar sesuatu, ya keluar darahnya gitu, maka setiap waktu sholat dia harus wudu lagi. Karena wudu yang sebelumnya kan batal atau enggak? Apa sih kemarin pembatal wudu apa aja sih? Jika keluar sesuatu dari depan atau belakang secara mutlaqah. Termasuk yang keluar adalah istihadhah. Karena keluar, maka setiap waktu sholat dia harus wudu. Setiap sholat dia harus wudu. Tapi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, jangan lupa niat istibahah. Apa itu niat istibahah? Kayak kemarin tayamum, niat istibahah itu apa? Supaya bisa sholat. Niat istibahah supaya bisa sholat. Kenapa harus ada supaya bisa sholat niatnya? Karena ketika dia setelah wudu pun, yang namanya wanita istihadhah, kadang darahnya itu terus keluar. Ya kalau darahnya terus keluar, sebenarnya kalau dalam keadaan normal gak boleh sholat. Ya kenapa orang keluar? Ya kan kayak orang misalnya pipisnya keluar terus, ya dia gak boleh sholat. Ya orang keluar, kan keluar membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, ya batal pula sholatnya. Terus gimana cara mengatasinya? Maka kata fuqaha, para ulama kita, maka niat istibahah, niat supaya bisa sholat. Yang kayak gini dimaklumi, emang kayak begitu. Jadi walaupun darahnya terus keluar ataupun pipisnya keluar, bagi yang mirip dengan istihadhah, so dia tetap bisa untuk sholat. Makanya penting untuk niat istibahah agar sholatnya bisa dilakukan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kemudian setelahnya, oh diulang lagi nih, wa haruma watuha illa ma'a khawfiz zina. Maka orang wanita yang istihadhah, maka dia itu haram untuk dijimai atau disetubuhi. Dia haram untuk disetubuhi illa ma'a khawfi zina, kecuali khawatir akan terjatuh pada zina. Jadi kalau bedanya haid sama istihadhah, kalau istihadhah walaupun haram, tapi kalau memang takut akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka iya, dibolehkan. Tapi kalau dalam haid, gak berlaku yang seperti itu. Kalau kayak begitu, tetap dilakukan, maka dosa besar dan harus wajib membayar kafaroh sebanyak 1 dinar atau setengahnya. Jadi bedanya di situ. Khalas, haid sama istihadhah udah selesai. Tinggal satu lagi, yaitu masalah nifas. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa aktsaru muddati nifas. Nifas itu apa sih nifas? Hampir sama kayak haid, darah yang keluar. Tetapi kalau haid itu adalah terkait dengan siklus bulanan, kalau nifas terkait dengan persalinan atau kelahiran. Biasanya itu misalnya 2 atau 3 hari sebelum lahiran. Ini paling cepatnya. Kadang juga gak ada yang seperti ini. Ada yang udah keluar dari 2-3 hari padahal belum lahir. Ada juga yang setelah lahir baru dia nifas. Setelah atau tatkala lahir. Ya udah, gitulah. Setelah atau tatkala lahir. Yang paling cepatnya ya mungkin sekitar 2 atau 3 hari sebelum lahiran. Biasanya yang biasanya itu adalah tatkala melahirkan. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, nifas yang kayak begini, maka paling lamanya itu adalah waktunya itu 40 hari. 40 hari terhitung dari apa? Terhitung dari yang sini. Setelah melahirkan, bukan terhitung dari sini. Jadi 40 hari merupakan waktu terbanyak, terlama nifas dihitung dari setelah melahirkan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wannaqa'u zamanahu tuhrun. Ustaz, kalau misalnya 40 hari kan paling banyak, ternyata habis 15 hari berhenti. Berhenti. Berarti masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 25 hari. 25 hari ini hukumnya apa? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, hukumnya dia adalah suci. Jadi kalau misalnya berhenti setelah 15 hari, dia mandi wajib, udah boleh sholat, boleh puasa, tapi tetap harus dihitung waktu nifasnya, sisanya berapa lama. Kenapa? Karena apa yang disebutkan setelahnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yukrahul waqfu fihi. Walaupun 25 hari ini suci, tapi hukumnya untuk berjima itu adalah makruh. Ustaz kan suci. Iya, tapi makruh. Lebih baik ditunggu sampai 40 hari. Kalau mau dilakukan, hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena ada potensi kalau dilakukan nanti darahnya keluar lagi. Kalau darahnya keluar lagi, ya kasihan si istrinya, harus gak sholat lagi, gak puasa lagi. Makanya hukumnya makruh. Gak haram, tapi makruh. Jadi yang 25 harinya ini, walaupun dia suci, maka tetapi hukumnya untuk berjima di situ makruh, karena ada potensi untuk keluar lagi darah nifasnya bagi sang istri. Jadi ini kalau 15 hari. Kalau misalnya setelah 10 hari udah berhenti, berarti sisa 30 hari. 30 harinya yang makruh. Begitu. Jadi yang seperti ini mengetahui batas dalam nifas itu juga penting. Yang terakhir, kata penulis rahimahullah ta'ala, dan ini akhir dari kitab Thaharah, yaitu adalah wahuwa kahaydin, dan nifas itu sama kayak haid, fi ahkamihi, dalam hukum-hukumnya. Apa itu hukum-hukum haid? Ya sama kayak tadi, gak boleh sholat, gak boleh puasa. Nanti kalau udah suci, puasanya harus diqadha. Gak boleh kalau masih haid, masih nifas, gak boleh berjima. Kalau berjima, maka dosanya dosa besar dan wajib untuk membayar kafarah sebanyak 1 dinar atau setengahnya. Pokoknya dia sama kayak haid hukum-hukumnya. Kecuali ada 2 permasalahan. Apa itu permasalahannya? Kata penulis rahimahullah ta'ala, illa al-iddah wal-bulug. Kecuali dalam permasalahan iddah. Permasalahan iddah udah disinggung pada pertemuan yang lalu, terkait dengan permasalahan talak atau cerai. Jadi waktu iddah itu 3 qurun, 3 kali haid. Kalau nifas, ini gak ada iddah-iddahan. nggak harus nunggu 3 kali nifas, yang nggak ada. Jadi kalau haid, ya ada hukum iddah. Tapi kalau nifas, nggak ada hukum iddah. Yang kedua, itu juga sebagai alamat alamat balig. Kalau misalnya wanita itu udah haid, maka dia bisa dibilang, oh dia udah balig. Tapi kalau nifas, ini nggak ada nih. Ya kalau misalnya nifas, ya udah pasti udah balig. Kenapa? Karena dia udah hamil. Jadi udah pasti balik. Sehingga nifas kahaidin, sama kayak haid fi ahkamihi, dalam hukum-hukumnya, kecuali dalam permasalahan iddah dan dalam permasalahan buluk, yaitu alamat alamat baliknya seorang seorang wanita. Alhamdulillah, dengan ini kita telah selesaikan kitab Thaharah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau